Ya, itulah penyampaian pertama untuk sesi pertama, dan insya Allah kita lanjutkan pukul 10.15. Pukul 10.15 kita lanjutkan, dan kepada kaum muslimin dan muslimat kita harapkan untuk terus tetap bersabar, karena pembahasan sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim guna menyelamatkan akidah kita dari orang-orang yang berupaya untuk mencuri akidah kaum muslimin. Kita persilakan kepada kaum muslimin yang bergerak untuk bergerak jenazah.